kasih anak-anak saya yang di sana, teman-teman. Kami akan menyanyi lagu dari suami yang baru. Yo, yo, yo, yo. Yang belakang daripada mulutnya menganggur. Yo, yo, yo, yo. ada orang yang dihinakan. Aku hanya tahu bahwa orang hidup agar jangan memintari hati nurani. Rio, Rio, Rio, Rio, Rio. Aku tak mau mengingkari hati.